di mana kita masuk pada sebuah pasal yang agung, yakni beliau ingin menerangkan tentang hakikat dakwah Ahli Sunnah wal Jamaah, al-amru bil ijtima' wal i'tisam bihablillah, bab mengenai perintah untuk bersatu dan berpegang teguh dengan tali Allah subhanahu wa ta'ala. Aqada hadal bab Asy-Syaikh hafizahullahu ta'ala menetapkan dalam pembahasan al-fi'atu dhalah, kelompok sesat, dengan pembahasan al-amru bil-ijtima', yakni perintah untuk bersatu dan berpegang teguh dengan tali Allah, adalah wallahu a'lamu bis-shawab, untuk menerangkan tentang hakikat sebuah persatuan di dalam Islam dengan persatuan yang kadangkala menjadi kamuflase, menjadi slogan yang mereka luk-lukan, yang mereka gunakan untuk menghantam dakwah Ahli Sunnah yang hakikatnya itu bukanlah persatuan. Dakwatul Tauhid, dakwatul Haq, adalah dakwah yang menyeru kepada persatuan yang hakiki, persatuan yang membawa kemanfaatan, orang-orang yang bersatu di atasnya dan karenanya, baik di dunia dan di akhirat, persatuan yang didasari karena keimanan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, keikhlasan niat, dan ikutan satu-satunya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebuah persatuan ijtima' yang didasari karena kecintaan kepada Allah dan Rasulnya, keimanan serta kecintaan kepada orang-orang yang beriman, sehingga akan membuahkan yang namanya ta'awun alal birri wa taqwa, persatuan yang membuahkan adanya saling mendoakan satu dengan yang lainnya, persatuan yang membuahkan adanya tanasuh, saling menasehati, tegaknya al-amru bil ma'ruf wa nahyi anil munkar. Itulah persatuan yang dibangun di atas konsep al-i'tisam bil kitab wa sunnah. Berbeda dengan mereka kaum hizbiyin, orang-orang yang sesat, yang menyimpang, mereka juga menyerukan kepada persatuan. Akan tetapi persatuan mereka adalah semu. Mereka menyeru manusia untuk bersatu dengan satu tendensi tertentukah, atau satu wadah tertentukah, atau satu pemikiran tertentukah, sehingga dengan demikian mereka disebut hizbiyin, karena menjadikan nilai persatuannya bukanlah di atas Alkitab dan Sunnah, bukanlah di atas i'tisam bihablillah, berpegang teguh dengan tali Allah, persatuan yang hakikatnya mereka semu. Sebagaimana Allah sifatkan tentang orang-orang musyrikin, yang mereka juga memiliki nilai-nilai persatuan semu. Allah katakan, tahsabuhum jami'a wa qulubuhum syatta. Engkau kira mereka telah bersatu dalam satu wadah, dalam satu tujuan, dalam satu prinsip, dalam satu pemikiran dan seterusnya. Wa qulubuhum syatta, padahal hati mereka bercerai-berai. Satu di dalam hatinya memperjuangkan kelompok, satu di dalam hatinya mencari dunia, satu lagi di dalam hatinya mereka mencari popularitas dan juga harta benda, yang lainnya mencari ini dan itu. Tidak disatukan dengan keikhlasan niat, menjunjung la ilaha illallah, itulah yang paling tinggi. Namun masing-masing memiliki kepentingan yang berbeda-beda. Wa qulubuhum syatta, itulah persatuan hizbiyah, persatuan yang bukan dibangun di atas Alkitab dan Sunnah. Oleh karena itu, beliau Fadilatul Syekh Al-Allamah Shalih Fauzan hafizahullah, ketika hendak menerangkan tentang kelompok-kelompok sesat dan manhajnya, yakni literatur yang ada pada mereka, maka beliau aqadal bab al-amri bil ma'ruf, yakni al-amru bil ijtima' wal i'tisam bil hablillah, perintah untuk kita bersatu dan berpegang teguh dengan tali Allah, yakni supaya kita faham inilah yang Allah perintahkan. Maka beliau mengatakan salatul jamaah wa wahdatul muslimin, salat berjamaah dan persatuan kaum muslimin. Qala ta'ala, Allah ta'ala berfirman, wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'da'an fa'allafa baina qulubikum fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwana wa kuntum 'ala shafa hufratin minan nari fa'anqadhakum minha kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Allah berfirman dalam surat Ali Imran ayat 103, wa'tasimu bihablillahi jami'a, maka berpegang teguhlah kalian seluruhnya, bihablillah dengan tali Allah. Dikatakan oleh ahlu tafsir, hablillah ada beberapa tafsiran. Sebagian mengatakan Alkitab wa sunnah, berpegang teguhlah kalian dengan kitab dan sunnah. Dan yang lain mengatakan la ilaha illallah. Dan dua tafsiran ini berlaku. Barakallahu fikum. Karena orang yang berpegang kepada Al-Quran dan sunnah, maka berarti dia telah menegakkan la ilaha illallah. Dan orang yang berpegang kepada la ilaha illallah, tentunya dia akan berpegang kepada Al-Quran dan sunnah. Maka berpegang teguhlah kalian semuanya dengan tali Allah, yaitu Al-Quran dan sunnah. Wala tafarraqu, dan janganlah kalian bercerai-berai. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum, dan ingatlah nikmat Allah atas kalian. Nikmat bagaimana? Nikmat persatuan, disatukan di atas Alkitab dan sunnah. Allah mengingatkan ini, wadhkuru ni'matallahi 'alaikum. Ingatlah nikmat Allah atas kalian. Idh kuntum a'da'an fa'allafa baina qulubikum, tatkala kalian dahulu a'da'an, saling bermusuh-musuhan, saling berperang satu dengan yang lainnya, yang kuat menindas yang lemah dianiaya, berimpian, memiliki impian untuk membalas dendam, dan juga seterusnya demikian. Kalian bermusuh-musuhan, maka Allah allafa baina qulubikum, Allah lembutkan hati-hati kalian. Fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana, maka Allah jadikan dengan nikmatnya tadi, yakni keimanan yang ada di dalam dada, kenikmatan bisa berpegang kembali kepada tali Allah, Al-Quran dan sunnah, maka mereka menjadi ikhwana, bersaudara. Wa kuntum ala syafa hufrati minan nar, nikmat yang kedua dikala dahulu kalian berada di bibir jurang daripada neraka, maka dengan berpegang kepada kitab dan sunnah, fa anqadhakum minha, Allah selamatkan kalian dari jurang api neraka tersebut. Kadzalika yubayyinullahu ayatih, demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya. La'allakum tahtadun, mudah-mudahan kalian mendapatkan hidayah, petunjuk. Barakallahu fikum. Ayat yang agung ini Allah sebutkan setelah perintah untuk bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, yang mana menunjukkan faedahnya adalah kesempurnaan takwa dan kebenaran ketakwaan seseorang akan diraih dengan sebab ayat berikutnya, yakni mau berpegang teguh dengan tali Allah secara menyeluruh dalam kehidupannya, di mana dengan berpegang kepada tali Allah secara menyeluruh, yakni kembali kepada tauhid atau berpegang dengan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, di sini menjadikan orang tersebut akan menjadi lembut hatinya. Yang tadinya bermusuh-musuhan Allah satukan. Yang tadinya barakallahu fikum mereka saling membenci, akhirnya ditanamkan rasa kecintaan, dan inilah kecintaan yang dibangun di atas ketakwaan. Yang itu akan bermanfaat di dunia dan di akhirat. Berbeda mereka yang membangun cintanya bukan karena ketakwaan. Maka faedah berikutnya berpegang dengan tali Allah akan menyelamatkan seorang dari ancaman neraka. Di mana orang yang tidak mau kembali kepada Al-Quran dan Sunnah terancam mereka dengan neraka. Walaupun mereka memiliki amalia ibadah yang banyak, namun tidak kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wa iyyakum wa muhdatsatil umur." Jauhi oleh kalian amalan yang diada-adakan di dalam agama ini. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Karena sesungguhnya perkara yang diada-adakan dalam agama adalah bid'ah, wa kulla bid'atin dhalalah. Semua kebid'ahan adalah sesat, wa kulla dhalalatin finnar. Dan seluruh kesesatan adalah di neraka. Maka kata Syekh rahimahullah, falijtimau 'alal haq, maka bersatu di atas al-haq. Apa itu al-haq? Yakni al-kitab wa sunnah. Inilah al-haq. Inilah dua hal yang suci yang disepakati oleh kaum muslimin. Sehingga seorang yang bersatu di atas al-haq ini, wa ta'awun 'alal birri wa taqwa, dan tolong menolong di atas kebaikan dan takwa. Huwal wasilah linusratil Islam wal muslimin. Ini merupakan wasilah perantara, sebab yang bisa menjadikan pertolongan Allah untuk memenangkan Islam dan kaum muslimin. Barakallahu fikum. Wa qama'a kaidal ka'idin, dan juga sebab yang menjadikan terbantahnya dan tersingkapnya tipu daya orang-orang yang ingin menipu. Wahada, dan yang namanya ketakwaan yang bisa menyingkap tipu daya orang yang menipu, yang menjadikan datangnya pertolongan bagi kaum muslimin, la yatimmu illa bi ta'ati wulati umuril muslimin, tidaklah akan sempurna kecuali dengan mau kembali taat kepada para penguasa kaum muslimin. Inilah konsep persatuan di atas hak. Mereka kembali kepada Al-Kitab dan Sunnah. Dan berikutnya mereka mau taat kepada wulatul umur, para penguasa. Walihada hasan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ala sam'i wa ta'ah li wulatil umur indal ikhtilaf. Oleh karena itu, Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk menghasung kita untuk mendengar dan taat kepada para penguasa tatkala terjadi ikhtilaf, perbedaan pendapat di antara kaum muslimin. Dalam praktek kita, seandainya terjadi di kalangan kaum muslimin penetapan bulan Ramadan atau berakhirnya, satu mengatakan, "Oh, aku melihat hilal." Namun tidak diterima oleh pemerintah. Yang lain mengatakan, "Tidak, kita ikmal saja." Berselisih mana yang harus kita ikuti? Maka yang kita ikuti adalah keputusan para penguasa. Karena ini merupakan konsekuensi berpegang kepada al-haq, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Saumukum yauma yasumuna." Yauma yasumun nas wa fitrukum yauma yuftirun nas. Puasa kalian bersama dengan hari manusia mayoritas berpuasa, dan buka kalian, Idul Fitri kalian, di hari yang manusia ketika itu beridul fitri, di mana manusia tidak akan bisa bersatu di dalam pelaksanakan siam ataupun juga Idul Fitri kecuali dengan pemerintahnya. Sehingga di sini maknanya bersama para penguasa. Dan itulah amalan salaf atau orang-orang yang mengikuti jejak salaf di hari ini. Sebagaimana dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah dalam kitab beliau Syarhul Mumti. Barakallahu fikum. Ini sebagai misal terjadi khilaf di kalangan kaum muslimin tentang penentuan masjid, apakah ini boleh dipakai untuk sholat Jumat atau tidak. Maka kembalinya kepada wulatul umur, sebagaimana diterangkan oleh Syekh Abdul Latif Ibn Abdurrahman hafizahullah, para penguasa disebut wulatul umur yang mengurusi urusan kaum muslimin, li'annahum yuwallunakum fil khamsah, karena mereka mengurusi urusan kalian muslimin dalam lima pokok perkara. Fil jum'ati wal jama'ah, yang pertama tentang sholat Jum'at bersama para penguasa. Dan yang kelima adalah wal hajj, haji juga bersama para penguasa. Sehingga di sini kita akan melihat prinsip-prinsip Ahlus Sunnah. Mereka seandainya dilarang oleh para penguasa menegakkan jamaah di salah satu masjid tertentu, maka mereka pun dengan mudah meninggalkannya. Dengan sebab itu merupakan bentuk ibadah kepada Allah. Demikian pula menentukan sholat Jumat, menentukan Idul Fitri ataupun Idul Adha, mereka bersama para penguasa. Dan mereka ketika berjihad di jalan Allah, mereka pun akan berjalan bersama para penguasanya. Sebagaimana hal tersebut termaktub dalam kitab-kitab akidah dan manhaj yang dibawakan oleh para a'imma ahli sunnah wal jamaah. Sebagaimana kata al-imam al-tahawi rahimahullah, al-jihadu madin ma'al amir barran kana aw fajira. Kata beliau, al-jihad yang namanya jihad madin telah berlalu sejak zaman dahulu, zaman Nabi. Ma'al amir, bersama para penguasa. Barron kana au fajiro, baik pemimpin kita adil ataupun pemimpin kita zalim, maka tetaplah bersama para penguasanya. Dengan demikian, disinilah yang dimaksudkan aqidah syekh untuk menerangkan prinsip persatuan Ahlus Sunnah dengan prinsip persatuan hizbiyah. Adapun Ahlus Sunnah wal Jamaah membangun persatuannya di atas kitab dan sunnah, yang mana semua itu tidak akan sempurna terlaksana kecuali kalau mau mendengar dan taat kepada para penguasa. Yakni kapan? Ketika terjadi ikhtilaf. Wa'adhan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ashabahu mau'idhatan balighah. Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan wejangan kepada para sahabatnya dengan wejangan nasihat yang sangat tandas. Zarifat minhal uyun, menjadikan mata-mata ketika itu berlinang mencucurkan air mata. Wawajilat minhal kulub, dan menjadikan hati yang mendengarnya bergetar menjadi takut kepada Allah karena nasihat yang sangat mengena lagi sangat tandas. Faqalu, maka para sahabat bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ka'annaha mau'idhatu muwaddi', seakan-akan ini adalah pesan dan juga wasiat orang yang akan meninggal, akan berpisah selama-lamanya. Fa'ausina, maka berilah wasiat kepada kami. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menjawab permintaan mereka. Beliau bersabda dengan pesan-pesan yang di dalam pesan ini, inilah prinsip-prinsip pokok dakwah ahli sunnah wal jamaah. Prinsip-prinsip pokok dakwah ahli sunnah wal jamaah yang membedakan mereka dengan orang-orang Islam yang mereka terjatuh pada penyimpangan. Maka kata beliau, usikum bitaqwallahi azza wa jal. Yang pertama, aku wasiatkan kepada kalian untuk bertakwa kepada Allah azza wa jalla, di mana wujud takwa adalah tahqiq la ilaha illallah wa muhammadar rasulullah. Yang namanya wujud ketakwaan adalah realisasi mewujudkan syahadat kita la ilaha illallah, yang berkonsekuensi tauhid, dan syahadat kita Muhammad Rasulullah yang berkonsekuensi mengikuti sunnah. Ini prinsip yang pertama. Mereka menjadikan usul dakwah mereka mengembalikan manusia kepada tauhid. Yang kedua, wasam'i wa ta'ah, mendengar dan taat kepada para penguasa. Wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun, walaupun yang menjadi pemimpin atas kalian adalah seorang hamba. Adalah seorang hamba, yakni seorang budak. Tetap kalian mendengar dan taat kepada para penguasa, tentunya dalam koridor selama tidak menyelisih perintah Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Ini prinsip yang kedua, mendengar dan taat pada para penguasa dalam hal yang bukan maksiat. Adapun kalau perkara maksiat, mereka tidak mentaati. Barakallahu fikum. Disinilah agama Ahlussunnah agama pertengahan. Di tengah-tengah antara mereka ahlu dunia, dan juga di tengah-tengah antara mereka ahlu dunia dan orang-orang khawarij, di mana orang-orang khawarij melihat kesalahan yang ada pada para penguasa, langsung mereka menolak untuk taat kepada para penguasa, dan memandang taat pada para penguasa merupakan kerendahan dan kehinaan. Ini orang-orang khawarij, prinsip mereka. Ahlud dunia mereka menjilat kepada para penguasa. Apa yang ada pada para penguasa mereka bela-bela, benar ataupun salah. Adapun ahlus sunnah wal jamaah salafiyun, mereka di tengah-tengah, mentaati apa yang menjadi perintah penguasa selama tidak bertentangan dengan perintah Allah dan Rasulnya. Dikala mereka melihat penyelisian, kezaliman dan kemaksiatan yang ada pada para penguasa, tidak menjadikan mereka keluar sehingga menentang dan menolak perintah para penguasa. Nah, barakallahu fikum. Di sini prinsip Ahlussunnah wal Jamaah yang kedua adalah mendengar dan taat kepada para penguasa. Kenapa? Fa innahu may ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira. Maka sesungguhnya orang yang hidup setelahku nanti di antara kalian, dia akan mendapatkan perselisihan yang banyak, yakni perselisihan intern kaum muslimin, yang mereka akan berselisih satu antara dengan yang lainnya. Maka bagaimanakah solusi? Apakah mereka yang penting bersatu ataukah bercerai-berai? Maka di sini Ahlussunnah wal Jamaah pun berada di tengah-tengah. Di tengah-tengah antara mereka kaum takfiri, yang mereka orang-orang mengkafirkan orang di luar golongannya. Siapa yang menyelisih kami, maka mereka sesat. Sebagaimana bercabang dari mereka, yakni pemikiran Haddadiyah. Pemikiran Haddadiyah, orang yang berselisih dengan mereka berarti sesat. Nah, dan tidak pula mereka Ahlussunnah wal Jamaah seperti Ikhwanul Muslimin, yang mereka menyetujui adanya perselisihan. Silakanlah kalian berbeda manhaj, silakanlah kalian berbeda prinsip, tidak mengapa, yang penting tujuan kita satu, yakni kembali kepada Allah dengan tujuannya mencari surganya. Kita tidak tahu al-haq yang mana. Nah, ini prinsipnya Ikhwanul Muslimin, Ahlussunnah wal Jamaah di tengah-tengah. Mereka barakallahu fikum, ketika melihat perselisihan dikembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah. Mana yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, itulah yang hak. Al-haqqu min rabbik, al-haq datangnya dari Allah, sehingga segala sesuatu yang datang dari Allah dan Rasulnya, itulah yang hak. Wala takunanna minal mumtarin, janganlah sekali-kali engkau menjadi orang yang ragu dengan al-haq. Di tengah-tengah antara mereka, sehingga di sini, fasayara ikhtilafan katsira, kalian akan melihat perselisihan yang banyak. Bagaimanakah solusinya? Jalan Ahlussunnah. Fa'alaikum bisunnati. Maka wajib atas kalian untuk kembali kepada sunnahku. Inilah yang kita katakan tadi. Ahlussunnah wal jamaah menghadapi perselisihan di antara kaum muslimin, pertengahan. Apa makna pertengahan? Di tengah-tengah antara orang-orang khawarij ataupun haddadiyah yang mereka mengkafirkan dan menyesatkan orang yang tidak sejalan dan sependapat dengannya. Ini orang-orang khawarij, haddadiyah, dan antara kaum ikhwanul muslimin yang mereka membolehkan segala bentuk pemikiran. Sururiyin, hizbiyin, boleh semua masuk. Barakallahu fikum. Adapun Ahlussunnah melihat perselisihan dikembalikan kepada sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mana yang sesuai dengan sunnah Rasul itulah yang hak. Walaupun tidak ada orang yang menerimanya, namun mereka katakan inilah al-haq yang harus diikuti. Yang menyelisihi maka itulah yang batil walaupun banyak yang mengikuti. Sebagaimana hal tersebut diwasiatkan oleh Fudail ibn Iyad rahimahullah. Beliau mengatakan alaika bisabilil muslim au bisabilil haq. Atasmu untuk berpegang teguh dengan jalan yang hak. Wala tastauhish bikillatis salikin. Jangan engkau merasa gentar dan merasa takut dengan sebabnya sedikit orang yang mengikuti. Wa iyyaka wasabilad dalalah. Hati-hati, jauhi oleh kalian jalan-jalan kesesatan. Wala taghtar bikathratil halikin. Jangan kalian tertipu dengan banyaknya orang yang mengikuti yang nanti akan binasa. Nabarakallahu fikum. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Tamassaku biha wa 'addu bin 'alaiha bin nawajid. Dan kembalilah kalian kepada sunnahku dan sunnah khulafa'ur rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Yakni para khulafa' rasyidin Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali, mereka para sahabat sebagai khalifatur rasul, pengganti rasul yang mereka telah mendapatkan petunjuk. Ini merupakan prinsip ahli sunnah wal jamaah yang berikutnya, yakni dikala mereka mendapatkan perselisihan, mengembalikan kepada Alkitab dan sunnah dengan pemahaman kibarul ulama, dengan pemahaman para sahabat dan kibarul ulama. Dari sisi mana? Dari sisi bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengisyaratkan kepada khulafaur rasyidin. Bersamaan dikala itu para sahabat adalah banyak. Kenapa kepada mereka? Li'annahum kibaruhum. Karena mereka adalah kibarnya para sahabat radhiyallahu anhum. Sehingga di sini tidak cukup ini sudah ada ulama, namun ulama kibar mana yang kalian ikuti? Nambarakallahu fikum. Prinsip berikutnya, wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Jauhi oleh kalian perkara yang diada-adakan dalam agama. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Karena sesungguhnya seluruh perkara yang diada-adakan dalam agama adalah bid'ah. Wa kulla bid'atin dhalalah. Dan seluruh kesesatan bid'ah adalah sesat. Adalah sesat. Sebagaimana kata Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan kullu bid'atin dhalalah, semua bid'ah adalah sesat. Wa in ra'ahan nasu hasanah, walaupun manusia menganggap itu bid'ah hasanah, namun tetap sesat. Kenapa? Karena bid'ah dalam agama tertuduh padanya dua perkara. Seorang melakukan kebid'ahan pada di dalam agama ini, apakah dengan i'tiqad, keyakinan, ataukah dengan amalia lisan, lafat-lafat, zikir dan doa, apakah dengan amalia anggota badan, gerakan dan seterusnya, maka terkandung padanya dua perkara yang sangat jahat. Yang pertama, menuduh agama ini belum sempurna. Menuduh agama ini belum sempurna, sehingga mereka mencari-cari apa yang belum diajarkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau mereka menyatakan sudah sempurna, maka terjatuh pada yang kedua, yakni menuduh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam berkhianat sehingga menyembunyikan amalan yang tidak diajarkan. Sehingga mereka menemukan amalan tersebut yang mereka anggap lebih baik daripada ajaran Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak mengakui ini, maka terjatuh pada ini. Tidak menolak yang ini, maka terjatuh pada yang pertama. Na'am barakallahu fikum. Oleh karena itu, penentangan salaf terhadap perkara bid'ah bahkan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sangat-sangatlah keras. Sangat-sangatlah keras. Sampai beliau menjadikan kullu bid'atin dhalalah, semua kebid'ahan adalah sesat. Wa kullu dhalalatin finnar, dan seluruh kesesatan tempatnya di neraka. Tidaklah suatu dosa diancam dengan neraka, melainkan dosa tersebut dosa yang besar. Na'udzubillah min dalik. Bahkan kata Sufyan al-Thawri rahimahullah, seorang tabi'in, kata beliau, al-bid'atu ahabbu ilal iblis minal ma'siyah. Yang namanya kebid'ahan, ini lebih dicintai iblis daripada perbuatan maksiat. Seorang minum khamr, berzina, membunuh, dan seterusnya dosa besar, namun itu maksiat. Kebid'ahan dosanya lebih besar. Dosanya lebih besar. Kenapa kata Sufyan al-Thawri? Li'annal asi yustatab minha. Dikarenakan orang yang terjatuh pada perbuatan maksiat dosa besar, kalau kita tanya, kau dosa enggak? Dosa. Pengin tobat enggak? Sungguh sangat kepengin, namun ternyata aku kecanduan. Nah, hatinya menangis, merasa berdosa, ingin kembali. Berbeda dengan pelaku bid'ah kata Sufyan al-Thawri, wal mubtadi la yustatab minha. Orang yang melakukan kebid'ahan susah untuk bertobat karena mereka meyakini itu kebaikan. Oleh karena itu lebih dicintai iblis daripada perbuatan maksiat. Maka dari sini kita memahami kenapa mereka dai-dai hizbiyun, bersamaan mereka memiliki kebaikan-kebaikan, namun tetap ditahdir dan dijauhkan dari kaum muslimin karena bahaya yang mereka ajarkan dosanya lebih besar daripada kemaksiatan manusia muslimin ketika mereka masih bodoh. Mereka mengatakan, loh, jasanya kan besar. Fulan dulu enggak sholat, dulu peminum, dulu ini itu, sekarang gara-gara ngaji sama kami jadi sholat, tahu sunnah, meninggalkan ini dan seterusnya. Apakah kau lupakan kebaikan orang ini? Kenapa kau tahdir? Jawabannya, tidakkah engkau ingat firman Allah Ta'ala? Allah Ta'ala berfirman, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Mereka bertanya tentang minuman keras, al-khamr, hal yang memabukkan, dan juga maisir, main judi. Kul fihi ma ismun kabirun wa manafi', maka jawablah, pada main judi dan khamr ada dosa yang besar, namun juga terkandung manfaat yang banyak. Ada manfaatnya, ada kebaikannya. Nah, Allah tidak mengatakan satu dua, manafi' dengan sighah jamak. Nah, banyak. Namun Allah katakan, walakin ismuhuma akbaru min naf'ihima. Akan tetapi manfaatnya, akan tetapi dosa besar, dosa yang dikandung padanya lebih besar daripada manfaat yang dia ambil. Nah, sekarang Allah jadikan khamr dan maisir halal atau haram? Hah? Halal atau haram? Haram. Loh, kan ada manfaatnya, ada kebaikannya. Naam. Ada, namun dosanya lebih besar. Demikian pula mereka doat hizbiyin. Bukankah mereka menjadikan orang yang tadinya sholat jadi sholat? Mereka yang tadinya peminum khamr bertaubat? Naam. Namun kau jatuhkan mereka pada pemikiran bid'ah yang itu lebih besar dosanya daripada ketika mereka bermaksiat. Sehingga wajar kalau mereka terus ditahdir, kalau mereka terus supaya dijauhi oleh kaum muslimin karena menjebak kaum muslimin jatuh kepada dosa yang lebih besar. Difahami muslimin? Ini ikhwan fiddin kaum muslim. Difahami insyaallah. Nah demikian, sehingga bukanlah doa salafin sentimen kepada mereka, namun menginginkan keselamatan bagi kaum muslimin secara menyeluruh. Nah barakallahu fikum. Sehingga prinsip dari hadis ini menjadi prinsip ahli sunnah wal jamaah adalah barakallahu fikum, yakni al-hadar minal bid'ah wa ahliha. Yakni prinsip berikutnya al-hadar, berhati-hati minal bid'ah, dari perbuatan bid'ah, wa ahliha, dan orang-orang yang menyerukan kepada kebid'ahan. Nah barakallahu fikum. Sehingga dari sini inilah prinsip-prinsip persatuan ahli sunnah wal jamaah. Pertama dibangun di atas ketakwaan kepada Allah dengan menegakkan tauhid dan kemurnian ikutan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua mendengar dan taat kepada para penguasa muslimin selama tidak keluar dari ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Yang ketiga adalah dikala terjadi perselisihan, mereka mengembalikan perselisihan tersebut kepada al-haq dengan bimbingan para ulama kibar. Dan yang keempat, mereka menjauhi, berhati-hati dari perbuatan bid'ah dan orang-orang yang menyerukan kebid'ahan. Nah inilah prinsip-prinsip persatuan ahli sunnah wal jamaah. Kenapa Syekh membawakan hal ini dalam kitab atau dalam pembahasan kelompok sesat dan literaturnya? Karena mereka akan terjadi khalal dalam hal ini. 6. Contoh kaum hizbiyin. Mereka mengajarkan kitab tauhid, menerangkan tauhid ada 3, mereka hafal. Bahkan memberikan contoh yang banyak. Mereka menyeru kepada sunnah, namun ketika diajak kepada ketaatan pada para penguasa dalam hal yang bukan maksiat, mereka menimbang. Dikala ada keuntungan, mereka ambil. Kalau tidak menguntungkan, mereka tinggalkan. 6. Orang Khawarij menentang mati-matian dari awal. 6. Hizbiyin melihat yang namanya potensi duniawiahnya. Seterusnya, diajak untuk kembali kepada ulama kibar, mereka milih-milih mana yang sesuai dengan tujuan mereka. Nasallallahu alaihi wasallam wal afiyah. Diajak kembali untuk meninggalkan bid'ah, mungkin sebagian mereka meninggalkan kebid'ahan, menerangkan kebid'ahan, pemikiran Khawarij, Syiah dan seterusnya, namun enggan untuk berlepas diri dengan tokoh-tokoh kebid'ahan dikala sudah bersatu dalam satu wadah, satu pemikiran, satu tujuan dan seterusnya. 6. Sehingga yang seperti ini hakikatnya mereka bukanlah ahlus sunnah, bukanlah ahlus sunnah terbatas mengajarkan kitab tauhid, mengajarkan tentang sunnah Nabi. Namun itulah 4 prinsip pokok tadi yang harus kita lihat pada diri-diri kita awalan. Pertama kali kemudian kita jadikan sebagai tolak ukur tentang siapakah ahlus sunnah wal jamaah. Qala hafidhahullah fa'amara bitamassuki bi amroin inda hadal ikhtilafat. Yakni maka beliau memerintahkan untuk kita berpegang teguh dengan 2 perkara tatkala terjadi perselisihan yang banyak. Yang pertama, ta'atu wali amril muslimin, yakni taat kepada para penguasa kaum muslimin. Wa adamul khuruj alaihi, dan tidak memberontak atas mereka. Ahlussunnah wal jamaah, untuk kita bisa membedakan dengan yang lainnya, yakni mereka kaum pertengahan, Islam kaum pertengahan. Tengah-tengah di antara apa? Di antara Khawarij dengan sekte-sektenya dan Murji'ah dengan sekte-sektenya. Kalau sekarang yang banyak antara orang-orang teroris yang mereka melihat kesalahan pada para penguasa dan kemaksiatannya menjadikan mereka mengkafirkan penguasanya dan ingin memberontak, mengajak memberontak. Ini ekstrem kanan atau ekstrem kiri, yakni orang-orang Ikhwanul Muslimin. Karena Ikhwanul Muslimin telah berkumpul di situ berbagai pemikiran. Namun pemikiran yang mereka tidak mengapalah perselisihan apapun, yang penting tujuan kita satu, sama-sama ingin masuk surga. Nah, Ahlussunnah wal Jamaah tidak demikian. Ketika terjadi perselisihan, maka mereka melihat penguasanya, perintahnya apa, dicocokkan Al-Quran dan Sunnah. Oh, ini tidak menyelisihi. Kita taat ala al-ra'in wa ra'as. Kita taat dengan penuh keikhlasan. Ketika melihat ternyata pemerintahnya bermaksiat, memerintahkan perintah yang tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, mereka tidak memberontak, tidak menjatuhkan kredibilitas para penguasanya dengan menyebarkan aib-aibnya di podium. Tidak demikian Ahlussunnah. Namun mereka meminta kepada yang menguasai hati. Mereka meminta kepada yang memiliki jiwa. Mereka meminta yang bisa membolak-balikan hati dan merubah tentang kepribadian manusia. Mereka berdoa kepada Allah memperbaiki para penguasanya. Lah, inilah Ahlussunnah wal Jamaah. Naam, berbeda dengan mereka kaum Hizbiyyin, selalu menjatuhkan para penguasanya. Naam, baik ada yang dikemas dengan dalil-dalil, baik ada yang mereka secara arogan dan frontal mencela secara langsung, na'udzubillah. Atau berbeda dengan mereka orang-orang Murji'ah yang mereka menjilat kepada para penguasanya. Ahlussunnah wal Jamaah di tengah-tengah, yakni mereka taat kepada waliyu amril muslimin dalam perkara yang tidak maksiat, wa adamul khuruj alaihi, dan tidak memberontak atas kemaksiatan dan kezaliman yang muncul dari para penguasa. Ini prinsip perintah yang pertama, perintah Rasul. Perintah yang kedua, at-tamassuk bisunnati Rasuli sallallahu alaihi wasallam wa tarkil dhihab ila ara'i wal afkari wan nihal allati tudassu baina hinin wa akhar. Benahinin wa akhar alal muslimin. Naam, yang kedua adalah berpegang teguh dengan sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dan meninggalkan pendapat-pendapat serta pemikiran-pemikiran serta nihal, yakni aliansi-aliansi kelompok-kelompok tertentu yang selalu dihembuskan, dimunculkan di kalangan muslimin pemikiran, aliansi, ataupun juga kelompok-kelompok yang baru, yang isinya modifikasi, isinya berwarna-warni. Namun kalau orang yang paham pemikiran asal, satu pemikirannya. Nah, modelnya berbeda-beda, namun kalau kita lihat satu, yakni menolak Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman sahabat, dengan bimbingan para ulama kibar. Nah, barakallahu fikum, apapun warnanya, apapun modelnya, kembalinya kepada ini. Yang selalu dihembuskan baina hinin wa akhar, waktu demi waktu di antara kaum muslimin. Sekarang bentuknya begini, besok lain lagi, waktu yang lain berubah lagi. Namun ahlul haq melihat ini hakikatnya satu, yakni pemikiran menyimpang. Sisi mana menyimpangnya? Oh, ada pada mereka unsur pemikiran khawarij, ada pada mereka unsur pemikiran mu'tazilah, ada pada mereka unsur pemikiran jahmiyah, syiah, ataupun murjiah, ataupun yang lainnya. Ada yang mereka berkolaborasi, dikumpulkan ini, unsur-unsurnya disadikan satu, oh ini berbeda dengan yang awal. Ya, namun kalian tetap orang yang menyimpang dari sunnah. Nah, sehingga jangan terkelabui, oh ini berbeda dengan yang itu. Nah, barakallahu fikum. Nah, ini iya. Nah, mereka mengatakan, oh kalau itu teroris. Kalau kita bukan teroris, kita enggak demikian. Iya. Namun kau tetap di atas penyimpangan sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang jadi pembahasan adalah kalian kelompok menyimpang. Nah, hanya saja tingkat penyimpangannya berbeda-beda. Barakallahu fikum. Wa indana sunnatun nabawiyah, maka kita berpegang dengan sunnah Nabi. Ahlus sunnah berpegang dengan sunnah Nabi. Kenapa ahlus sunnah tidak mau mereka itu bergabung dengan kelompok-kelompok sesat? Apakah ahlus sunnah merasa suci? Jawabannya tidak. Namun sunnah itulah yang suci, sehingga tidak perlu kita mencari-cari selain sunnah. Nah, antum dituduh, jangan sok suci mas. Cobalah ambil ilmu dari fulan, dari alan. Kan ada kebaikan. Ya, ada kebaikan namun banyak keburukan. Dan saya ini enggak suci. Nah, ya apa tidak? Ya. Coba kalau kain sudah kotor, kepada kotoran lebih cepat menyerap daripada kain yang belum kotor. Ya, lihatlah. Iya, karena aku sendiri kotor dengan dosa-dosa, aku khawatir dosaku ini lebih mendominasi. Nanti aku malah terseret pada dosa yang ada pada dia. Sehingga saya tetap kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Bertahan di sini, mudah-mudahan dosaku cepat bersih nantinya. Itulah lalu sunnah. Wa indana sunnah nabawiyah, kita memiliki sunnah Nabi. Yang Rasul mengatakan, taraktukum alal bayda, aku tinggalkan kalian di atas benang putih. Lailuha kana hariha, malamnya bagaikan siangnya. Maknanya, perkara yang jelas diketahui muslimin pun telah gamblang dalilnya. Perkara yang samar, yang muslimin secara umum tidak tahu, kalau kita kembali kepada sunnah pun akan menjadi gamblang. Oleh karena itu kaum hizbiyin, oleh karena itu orang-orang kafir, paling mereka halangi ketika muslimin kembali kepada ahlus sunnah, kembali kepada sunnah Nabi. Kenapa? Karena kesamaran mereka akan tersingkap, karena kebobrokan mereka akan terkuak, karena kerusakan mereka akan segera terbongkar dengan orang kembali kepada sunnah. Sehingga kamuflasenya, mereka janganlah engkau mengaji dengan ahlus sunnah, karena mereka orang-orang yang sok suci, mereka merasa benar sendiri, dan seterusnya. Tuh buktinya ya kan, antum setelah ngaji ahlus sunnah mengatakan kami sesat. Iya, karena sudah terbongkar. Apa kesesatannya? Anda tidak mau berlepas diri dengan pelaku bid'ah. Tapi kan kita kita kan ada pelajaran sunnah. Iya. Kesesatan kedua, karena kalian ingin mencampur adukan yang hak dengan yang batil, sunnah dengan bid'ah, ingin kalian satukan. Lah inilah kerusakannya. Jangan sok merasa benar sendiri. Kita enggak merasa benar sendiri. Namun andalah yang merasa benar, karena Anda ingin menjadikan orang lain benar dengan mengikuti Anda, bukan mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Nah, barakallahu fikum. Nas'allahu salamah wal afiyah. Sehingga di sini Inilah yang harus kita perhatikan. Lailuha kana hariha, malamnya seperti siang. La yazihu anha illa halik. Inilah yang dipegang Ahlussunnah. Tidaklah orang yazigh, menyimpang dari sunnah Nabi, illa halik, melainkan akan binasa. Maka dengan hadis ini, Ahlussunnah tidaklah ingin kembali kecuali kepada sunnah. Kembali kepada sunnah. Kalau sekedar dituduh sok suci, itulah tuduhan yang dilontarkan kepada para nabi dan rasul. Nabi Lut alaihi salam dituduh oleh kaumnya, innahum unasun yatatoharun, mereka orang-orang yang sok suci. Oh, sudah ada label yang antum dapatkan itu, sudah ada sejak zaman dulu. Antum sendirian gak punya teman, telah ada pada Nabi Syuaib alaihi salam yang mereka mengatakan, laula rohtuk larojamnak, wahai Syuaib, kau gak punya teman sendirian. Kalau kami tidak memandang keluargamu, niscaya kami lempari engkau dengan batu. Maka apa kata Nabi Syuaib alaihissalam? Ya kaum arahtu, wahai arahti, wahai kaumku, apakah keluargaku lebih kalian hargai daripada Allah? Hah? Lihatlah, antum dituduh durhaka kepada orang tua, itu pula yang Nabi Ibrahim alami. Nabi Ibrahim dibujuk sama orang tuanya, wahai Ibrahim, kenapa engkau hancurkan sesembahan kami yang kami pahat dan seterusnya. Nabi Ibrahim mengalami, barakallahu fikum, ternyata kita tidak durhaka. Barakallahu fikum. Antum dituduh apalagi, semuanya sudah ada dari para nabi dan para sahabat yang mendahului kita. Hanya saja sayangnya Ahlussunnah Salafiyun kurang belajar. Ya. Sehingga kadangkala, masyaallah ya, saya kok dituduh begini ya. Kalau kembali kepada kitab dan sunnah, ternyata masya Allah tasliyah, hiburan, obat ada di sana. Namun ngajinya sepekan sekali. Akhirnya tidak terbaca. Insya Allah di pondok tiap hari ada kajian. Antum yang dekat, taruhlah sepeda ontel, itu sehat. Ya, kalau maksudnya, kalau bensin kan harus bayar, ya. Sepeda ontel sehat orangnya. Dulu kita nyepeda dari Srongge ke Purwokerto untuk belajar. Itu zaman Abu Ayyub masih barakallahu fik dulu. Itu kita demikian. Ya alhamdulillah Allah pahamkan dan seterusnya. Barakallahu fikum. Ini yang harus diperhatikan. La yazihu anha illa halik. Tidaklah menyimpang dari sunnah tadi melainkan binasa, maknanya sesat. Watafarruq yuhsamul ijtima, maka berpecah belah. Apa hakikat tafarruq, berpecah belah? Harus dipahami, berpecah belah bukanlah berpecah belahnya badan. Yang namanya hakikat perpecahan dan perselisihan adalah menyimpang dari tuntunan yang hak, menyimpang dari sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Itulah hakikat namanya menyelisihi. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam ayatnya surat An-Nisa 115, wa may yushakkikir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Barang siapa yang yushakik, menentang Rasul, kata Ibnu Katsir, yakni menyelisihi jalannya Rasul, itu menentang Rasul. Setelah jelas baginya petunjuk, ini jalannya Rasul, dia memilih jalannya selain Rasul, itulah perpecahan. Dan Allah Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Baqarah 137, fa in amanu bimitsli ma amantum bihi faqad ihtadaw. Kalau mereka beriman dengan imannya para sahabat, yakni kembali kepada Al-Qur'an dan sunnah, maka mereka telah berada di atas petunjuk hidayah. Fa in tawallau, kalau mereka berpaling dari sunnah tersebut, maka fa innamahum fi syiqaq, maka hakikatnya mereka dalam perpecahan. Sehingga ini yang harus kita pahami, yang namanya perpecahan, seorang menjauh menyelisih sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bukan berpecahnya, berpisah badan mereka, bukan jauhnya masa mereka, karena sunnah ini menyatukan. Lihatlah persatuan kaum muslimin. Nah, mereka dipisahkan dengan tempat dan dimensi serta waktu, namun Allah jadikan mereka satu diikat karena iman. Allah katakan, "Wa may yuti'i Allaha war rasula fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyina wasiddiqin wasyuhada wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa." Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 69. Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, ini syarat, inilah pemersatu, maka mereka akan dikumpulkan bersama orang-orang yang Allah berikan nikmat atas mereka, walaupun beda dimensinya, walaupun beda masa waktunya dan tempatnya. Mereka akan dikumpulkan bersama para nabi dan rasul. Mereka akan dikumpulkan bersama orang-orang yang siddiqin, para sahabat. Mereka dikumpulkan bersama syuhada, orang yang mati syahid, dan orang-orang soleh. Berarti inilah hakikat persatuan. Naam, yang Allah Ta'ala berfirman tentang kecintaan mereka. Di dalam surat Al-Hasyr Allah berfirman, ayat yang ke-10, walladzina ja'u min ba'dihim yaqulun, dan orang-orang yang datang setelah mereka, yakni setelah sahabat, ini orang berikutnya, bahkan termasuk kita diantaranya, mengatakan apa? Rabbana firlana wali ikhwanina alladina sabakuna bil iman. Ya Allah, ampunilah kami dan saudara-saudara kami yang telah mati mendahului kami dengan keimanan. Lah inilah persatuan yang hakiki. Naam, dan kita pun merasakan kenyataan di dunia. Mungkin antum, barakallahu fikum, ketika ditanya di rumah, di tempat antum, siapa yang ngaji salaf? Sendirian. Dicemooh sama teman-temannya, antum itu gak punya kawan. Jawablah, kawanku banyak. Mana kawanmu? Baca ayat tadi. Dan ternyata bukti, antum pergi ke suatu tempat, ada orang berpenampilan kayaknya tahu sunnah ini ngobrol, ngaji sama siapa? Oh, ustad-ustad kita. Masya Allah, seperti saudara lama yang gak pernah ketemu. Akrab, luar biasa ya. Diampirkan, duh, baiknya lebih dari saudara sendiri. Ngerasakan gak? Berarti teman antum banyak. Mereka yang temannya banyak di kampung, ketika sudah keluar, sama yang lain gak kenal. Ya, berarti antum temannya sedikit, ya, karena cuma di kampungnya saja. Barakallahu fikum. Ini ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah yang harus kita perhatikan. Wa tafarruq yuhsamul ijtima', dan yang namanya perpecahan, apa itu perpecahan? Yakni menyelisih sunnah Rasul, yuhsamul ijtima', ini memberangus yang namanya persatuan. Sehingga lihatlah, antum akan melihat di sana carut marutnya mereka yang membangun persatuan cinta mencintai bukan di atas kitab dan sunnah. Diajak bersatu, satu visi, satu misi, susah. Masing-masing merasa memiliki potensi untuk menjadi pemimpin. Masing-masing memiliki potensi untuk menjadi penegak, masing-masing memiliki potensi, merasa punya andil yang lebih besar dan jasa yang lebih bernilai. Sehingga yang dikedepankan ego masing-masingnya. Yang dikedepankan kepentingan masing-masingnya. Yang dikedepankan ini dan itu, sehingga itulah hakikat perpecahan. Sehingga bagaimana mungkin muslimin akan bersatu? Berbeda dengan dakwah ahli sunnah, menyeru manusia kepada Al-Quran dan Sunnah, mengikuti jejak Nabinya Sallallahu Alaihi Wasallam, maka inilah hakikat persatuan. Antum lihat persaudaraan mereka solid, kuat, walaupun mungkin strata ekonomi yang berbeda-beda, tidak diklasifikasikan ini ngajinya golongan eksekutif, ini taklimnya golongan di bawahnya, sampai akhirnya ini kelas ekonomi bisnis dan seterusnya, tidak. Barakallahu fiik. Namun semuanya sama. Iya ya. Saya duduk taklim, ada di sana pengusaha, ada di sana mungkin direktur, ada di sana pejabat, ada di sana dokter, ada di sana bahkan mungkin nuwun sewu yang pendidikannya paling rendah ada. Dan keakraban terjaga. Nah, inilah persatuan yang hakiki. Ini barakallahu fikum tentang konsep persatuan menurut Ahlussunnah wal Jamaah dibangun di atas 4 pokok tadi. Pertama, takwa kepada Allah, yakni menegakkan tauhid dan mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, mendengar dan taat kepada para penguasa dalam perkara yang bukan maksiat. Dan yang ketiga adalah mengembalikan perselisihan kepada sunnah dengan bimbingan para ulama kibar. Dan yang keempat, menjauhi bid'ah dan para tokoh-tokoh penyeru kebid'ahan. Nah, kalau muncul pertanyaan, kenapa harus menjauhi sementara mereka punya kebaikan? Apa jawabannya? Sebagaimana Allah haramkan khamr, karena kejelekan yang terkandung padanya lebih bahaya daripada kebaikan yang mereka tularkan kepada kita. Nah, sehingga lebih baik kita kita menjauh darinya, karena bodohnya seorang di atas sunnah itu masih harapan diampuni kalau dia betul-betul mencari al-haq. Nah, namun sekarang pandainya dia di atas kebid'ahan membawa musibah yang sangat besar. Nah, diikuti yang lainnya menjadikan dia diikuti dan menanggung dosa orang berikutnya. Nasolah salam al-afiyah. Ini untuk kita pahami tentang konsep persatuan di dalam Islam ini. Dan pertemuan selanjutnya masih tersisa bagaimana beliau ingin menerangkan hakikat perpecahan dan bahayanya. Mudah-mudahan bermanfaat. Apa yang kita baca di siang hari ini ada benarnya datang dari Allah Ta'ala semata, dan ada kekeliruan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Setelah kami pun tidak lupa beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk diri kami dan kaum muslimin seluruhnya. Wa sallallahu ala Muhammad wa barik wa sallim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika. Ashadu an la ilaha ila anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.